Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif Allah Ta'ala wa dalilun nadri qawluhu Ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalil bahwa nazar termasuk ibadah adalah ayat yang berbunyi yufuna bin nadir, mereka memenuhi nazar, wa yakhafun, dan mereka takut, yauman, pada suatu hari, kana syarruhu mustatira, yang keburukannya itu menyebar kemana-mana. Dari mana kok ayat ini bisa menjadi dalil bahwasanya nazar itu termasuk ibadah? Ada yang tahu? Kok bisa dari ayat ini mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyimpulkan bahwasanya nazar itu ibadah? Kenapa? Dibarengi sama khauf. Yang keras? Enggak, dari ayat ini dulu. Dari terjemahan ayat, dari makna ayat itu. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Itu kita bisa tahu kalau kita tahu ayat-ayat sebelumnya. Dari konteks ayatnya kita bisa memahami. Ya. Yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina, itu konteks-konteks ayat yang memuji perbuatan-perbuatan tersebut, perbuatan mereka yang memenuhi nazar dan takut kepada hari kiamat. Yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, mereka memberikan makanan yang mereka cintai, makanan kesukaan mereka kepada orang miskin, anak yatim, dan kepada tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, dan seterusnya. Ini konteks ayat-ayat yang memuji. Nah, semua yang dipuji, dicintai oleh Allah itu berarti ibadah. Dari situ. Dan juga didukung oleh tadi yang disebutkan wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Wa'alam anna nazar alladhi imtadah Allah Ta'ala ha'ulai al-qa'amin bilah huwa jami'ul ibadat alati faradallahu. Baik. Nazar itu sendiri apa sih pengertiannya nazar? Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin di sini. Wa nazar alladhi huwa nazar yang dipuji-puji oleh Allah dalam ayat tadi itu adalah semua bentuk ibadat yang Allah wajibkan. Jadi seseorang kalau sudah memasuki suatu ibadah yang Allah wajibkan, harus dia tunaikan, harus dia selesaikan, nggak boleh diputus tengah jalan. Thumma liyaqdhu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Ketika seorang sudah memasuki prosesi ibadah haji, ya, menjelang tahallul, Allah mengatakan thummal yaqdhu tafathahum, hendaklah mereka bersihkan at-tafath, kotoran-kotoran, maksudnya rambut itu dihilangkan. Wal yufu nuzurahum ay ibadatihim, dan hendaklah mereka menunaikan, menyempurnakan ibadah mereka. Wal yatawafu bil baitil atiq. Ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita memenuhinya, ibadah-ibadah wajib yang kita amalkan. Adapun nazar yang menjadi pemahaman kebanyakan orang, yaitu mewajibkan sesuatu yang tadinya tidak wajib bagi dirinya, ini sesuatu yang hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang secara syar'i nggak wajib. Saya harus sedekah tiap hari 10.000. Saya bernazar kepada Allah untuk sedekah tiap hari 10.000 rupiah. Nazar seperti ini hukumnya makruh. Tapi kalau sudah diucapkan harus dipenuhi. Ya, kalau sampai nggak dipenuhi dia harus bayar kafarah. Kafarahnya seperti kafarah melanggar sumpah. Ya. Kafaratun nadri, kafaratul yamin, kata Rasulullah SAW. Ada bahkan sebagian ulama mengharamkan nazar yang seperti itu, karena Nabi SAW mengatakan jangan kalian, atau melarang kita untuk bernazar, ya. Dalam hadis yang berbunyi innahu la ya'ti bi khair, ketika ditanya tentang nazar, nazar yang biasa dilakukan oleh orang-orang awam, ya, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, innahu la ya'ti bi khair wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nah, itu enggak membawa kebaikan, dia hanya keluar dari orang-orang yang bakhil, orang yang tidak mau taat dengan sukarela. Bagaimana dia harus taat, akhirnya pakai cara nazar. Orang yang pelit untuk berbuat taat itu memaksa dirinya dengan cara nazar. Jadi bahkan ada yang mengharamkan, tapi yang rajih itu makruh. Tapi kalau sudah terlanjur, tetap dia harus penuhi wajib hukumnya. Man nazara an yuti' Allah fal yuti'hu. Siapa yang telah bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia taat kepada Allah. Perintah, perintah itu hukum asalnya wajib. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Khulasahnya atau kesimpulannya, nazar itu terkadang digunakan dalam pengertian ibadah-ibadah yang Allah wajibkan secara umum, ya, seperti dalam ayat yufuna bin nadri atau thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum ay ibadatihim, dan terkadang digunakan dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu seseorang atau ketika seseorang mewajibkan atas dirinya apa yang sebetulnya tidak wajib. Nah, nazar yang sifatnya khusus ini dibagi-bagi lagi ada oleh para ulama dalam beberapa bagian yang itu bisa kita rujuk di kitab-kitab fikih. Mungkin sampai di sini ya, kita cukupkan nanti dengan kita lanjutkan dengan tanya jawab, karena pembahasan berikutnya pembahasan baru al-aslu tsani, pokok yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ini kita bahas insyaallah dalam kajian pekan depan. Tafadhal, kalau ada yang mau ditanyakan. Yang keras sedikit. Dengar pertanyaannya? Enggak. Nah, ada dalam pendirian yayasan itu biasanya ada kata-kata membentuk, menciptakan. Nah, ada sebagian ikhwah yang mengatakan kalau membentuk dan menciptakan itu adalah hak prerogatif Allah. Apakah itu benar? Jawabannya? Jawabannya? Ya, nggak benar. Siapa bilang yang menciptakan itu hanya Allah? Manusia menciptakan. Ya. Manusia itu berbuat. Berbuat itu pasti ada yang diperbuat. Itu ciptaan dia, entah nampak, entah nggak nampak. Ya. Orang-orang musawwir itu, tukang gambar itu menciptakan. Man alladhi yadhhabu yakhluqu ka khalqi falyakhluqu sya'rah falyakhluqu dharrah aw liyakhluqu habbah aw liyakhluqu sya'irah. Khalq dinisbatkan kepada mereka oleh Allah. Siapa yang coba-coba ingin menciptakan seperti ciptaanku? Hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladzina min duni. Ini ciptaannya Allah, kata Allah. Tunjukkan kepada aku apa yang diciptakan oleh selain Allah. Allah menisbatkan ciptaan itu kepada dirinya dan kepada selain dirinya, enggak masalah. Ya. Banyak di antara sifat-sifat Allah juga sifat dasarnya itu ada pada selain Allah. Allah menciptakan, Allah juga melihat. Apa kita enggak boleh pakai istilah melihat? Apakah itu hak prerogatif Allah? Enggak. Ya. Membentuk juga begitu, membentuk itu sawar. Ya. Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dibentuk. Kita juga membentuk, antum pakai tanah liat, antum bentuk-bentuk, namanya apa? Membentuk. Enggak masalah. Ada yang lain? Membayangkan apa? Kafarah. Ketentuan membayar kafarah nazar yang dilanggar atau kafarah sumpah. Kafarah apa dulu? Beda-beda. Kafarah dari melanggar, berarti dia bernazar ya, untuk melakukan sesuatu pada waktu tertentu, tidak boleh lewat. Kalau sampai lewat bagaimana? Yaitu berarti dia terkena kafarah sumpah. Kafarah sumpah itu adalah disebut dalam ayat yang bunyinya kadang-kadang kok diingat-ingat malah lupa ayatnya. Hah? Ayo. Apa namanya? Artinya fakaffaratuhu it'amu 'asyarati masakin min awsati ma tut'imuna bihi ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dhalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Ayatnya itu fakaffaratu it'am 'asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin, min awsati ma tut'imuna bihi ahlikum, dengan makanan tengah-tengah yang biasa kalian beri makan kepada keluarga kalian. Ya kalau keluarga kita itu sesekali makan apa, ayam goreng Nyonya Suharti, bukan yang itu yang dimaksud, tapi yang sering dimakan. Atau sesekali makannya cuma nasi putih, ya bukan itu juga, tapi yang wajar gitu loh, yang tengah-tengah, awsat. Atau ngasih pakaian 10 orang miskin tadi, pilih sekali makan boleh, nggak harus 3 kali, cukup sekali makan satu porsi kali dibagikan kepada 10 orang ya, bukan satu orang dikasih 10 kali, enggak, 10 orang, beda-beda orangnya. Atau ngasih pakaian mereka, pakaian yang sah dipakai sholat, nggak cuma ngasih kaos singlet atau apalagi celana dalam, enggak, pakaian yang sah dipakai untuk sholat, menutup aurat. Au tahriru rakabah, atau memerdekakan budak. Nah, sekarang kan enggak ada perbudakan. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Kalau enggak bisa ngasih makan, enggak bisa ngasihkan pakaian, belikan pakaian karena enggak mampu finansialnya, atau tidak mendapatkan orang miskin di daerah situ, fa siam satu ayam, baru dia beralih ke saum. Jadi dia harus berusaha dulu untuk memilih tiga pilihan pertama. Bebas dia pilih yang mana saja. Enggak harus ngasih makan, boleh ngasih pakaian. Umpama dia punya stok barang dagangan enggak laku-laku, kebetulan dia harus kafarah sumpah, kasihkan aja ke 10 orang miskin. Atau dia buka warung enggak habis-habis jualannya, kebetulan dia punya kafarah, bagi-bagikan juga kepada, boleh, terserah. Enggak bisa, baru puasa 3 hari, tidak harus berturut-turut, pokoknya 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Bentar, pertanyaan dari akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana bila saya sudah balik namun belum pernah diakikahi, sedangkan orang tua sebenarnya mampu namun selalu berdalih nanti saja sekalian ketika adik sunat? Ya, ini dalil yang tidak pas, makanya dibilang dalih. Dalih itu biasanya dalil yang tidak pas, mencari-cari alasan. Ya, akekoh saja, begitu dia mampu ada kelonggaran, langsung saja diakekohi, ya. Nggak usah tunggu-tunggu, nanti sekalian gini, sekalian gitu. Ayat itu menggunakan fi'il yang sifatnya jamak. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Walaupun kronologinya Rasulullah yang berdoa. Wallahu a'lam, apakah berarti tidak boleh istighosah berjamaah? Saya tidak menangkap isyarat seperti itu. Istighosah, kalau yang dimaksud istighosah ini minta tolong kepada Allah dari sesuatu bencana yang menimpa, maka ini bisa diaplikasikan kepada seperti sholat istisqa. Itu mengatakan Allahumma aghithna, tolong kami Allah, tolong kami, beri kami ghaith. Ghaith itu pertolongan atau haus, atau kepada kunut nazilah. Ini juga ketika seseorang itu dirundung suatu bencana, dia minta disingkapkan, bisa seperti itu. Artinya saya tidak menemukan sejauh ini bahwasanya istighosah itu hanya boleh dilakukan sendirian. Mungkin ada dalilnya tapi saya belum menemukan. Ya, jadi ini bukan jawaban pasti. Ini tidak boleh, hanya ini yang boleh. Ya, bukan, cuman sejauh ini saya tidak menemukan dalil khusus yang melarang istighosah dilakukan secara bersamaan. Itas dari itu, narobakum, siapnya siap menggunakan kata-kata jamak. Ya. Walaupun pelakunya satu, berarti ini bisa diterapkan oleh umatnya. Contoh ayat lainnya surat At-Talaq, ya ayyuhan nabi, apa? Iza tolaktum. Loh, Nabi kok tolaktum? Iza tolaktumun nisa'a fatolliquhunna li'iddatihinna. Memang yang diajak bicara Nabi, tapi juga berlaku bagi umatnya. Ya, demikian itu. Pelaku istighosahnya Nabi, tapi juga berlaku bagi umatnya. Wallahu alam, apakah ini berarti tidak boleh berjamaah? Saya tidak bisa memastikan. Intinya begitu. Perlu dicari lagi. Insya Allah saya carikan nanti setelah pulang. Saya carikan, ingatkan pertemuan yang akan datang. Ya, apakah itu boleh dilakukan secara bersamaan atau tidak? Ya. Ya, berdoa dengan mengangkat tangan sambil berdiri, ya, masuk ke tenda. Kaifiatnya ya berdoa dengan mengangkat tangan ke langit, karena diangkat rafa'a yadaihi wa la yazalu rafi'an yadaihi hatta saqata rida'u. Terus mengangkat tangannya sambil mengulang-ulang doanya itu sampai jatuh selendangnya itu, ridanya. Bukan kaifiatnya ketika sholat, ya, kalau sholat apa, misalnya sholat istisqa gitu. Kalau sholat istisqa itu cara ngangkat tangannya sedikit berbeda, baik dalam keadaan sholat atau dalam di tengah-tengah khutbah, tidak dalam keadaan sholat, karena istisqa itu bisa dilakukan dalam beberapa versi, salah satunya dengan sholat istisqa namanya. Ya, kaifiat lainnya adalah di tengah-tengah khutbah Jumat, khotib menyisipkan doa minta hujan. Allahumma aghithna. Nah, makmum yang mendengar disunahkan untuk mengangkat tangan, tapi telapaknya ngadep ke bawah. Ya, telapaknya ngadep ke bawah, agak melengkung sedikit. Ini sunnah posisi tangan ketika doa istisqa. Tapi kalau doa istighosah enggak begitu. Kecuali kalau istighosahnya minta hujan. Ya, berarti dia masuk ke bab istisqa gitu. Karena haus ini pertolongan dalam kondisi yang betul-betul kalau hujan tuh enggak turun sampai setahun. Nah, ini kan dahsyat ini. Ya, kering luar biasa seperti belum lama ini. Sampai kebakaran hutan. Nah, ini kan minta hujan ketika itu merupakan pertolongan, minta tolong yang luar biasa. Bisa masuk ke bab itu gitu loh. Jadi bedanya di situ. Tapi kalau bukan dalam rangka minta hujan, ya biasa. Telapak tangannya menghadap ke langit, ke atas. Kalau istisqa, sunnahnya malah ke bawah. Sampai kelihatan ketiaknya bahkan. Ini ngangkatnya tinggi. Ngangkatnya tinggi sampai ketiak itu terlihat. Dikasih uang, diganti uang nggak boleh. Tapi kalau antum bayar kepada seseorang yang antum tugaskan untuk beli makanan dengan uang itu dan bagi-bagikan, boleh. Tapi kalau uangnya ini sebagai ganti dari makanan langsung diberikan kepada fakirnya, kan nggak boleh. Fidyah sama zakat. Itu kalau antum berikan kepada yayasan atau lembaga atau badan yang kemudian dari uang ini sama dia dibelikan makanan kemudian dibagi-bagikan, enggak apa-apa. Namanya antum mewakilkan pembagian makanan ini kepada pihak tertentu. Antum datang bawa beras, tolong carikan 10 orang miskin, berikan ini kepada mereka, bagi-bagi 10, enggak apa-apa. Atau kasih duit, belikan beras umpamanya atau makanan untuk 10 orang dari uang ini, enggak apa-apa. Tapi kalau uangnya langsung antum berikan kepada orang miskin 10 orang, enggak boleh. Karena bahasanya it'am. Kalau it'am itu ngasih makanan, artinya begitu. Ya, bukan tasaddaq, kasih sedekah, kasih duit, enggak. Allah enggak bilang begitu. Jadi ada maksud tertentu dengan kata-kata it'am. Seperti kiswah, ngasih pakaian, bukan ngasih duit kemudian duit itu dibelikan yang lain, bukan? Atau antum kasih duit ini kepada lembaga tertentu, orang tertentu, ya, tolong belikan pakaian untuk 10 orang, nggak apa-apa. Tapi ketika dibagikan dalam bentuk pakaian atau makanan, ya. Hidup, lah gimana menurut antum? Tidak masuk akal tuh. Kalau orang-orang yang mati syahid itu hidup, kenapa dikubur hidup-hidup ya? Kejem, kebangetan, dosa ya. Oh, hidup kok nanti nggak boleh dibagi-bagi warisannya lah, masih hidup kok bagi-bagi warisan. Nah, itu aneh cara berdalil yang aneh. Ya hidup, tapi hidupnya seperti apa? Kan Allah bilang bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun, diberi rizki. Bukan ahyaun 'indakum, hidup di sisi kalian, kan enggak bilang begitu. Hidup di sisi Allah. Hidup di sisi Allah, bukan di sisi kalian. Dan mereka diberi rizki, artinya mereka ini tidak bisa mandiri, tidak memiliki jasad yang dia bisa mencari rizki dengan sendirinya, tidak. Ya semua orang hidup juga diberi rizki sama Allah, cuman dia bisa berusaha dengan jasad yang masih dia miliki itu. Tapi ketika sudah berpisah, lain, ini rohnya sendiri, jasadnya sendiri. Jadi tidak bisa, itu pendalilan yang tidak pada tempatnya. Ya hidupnya pohon, ya hidup. Bisa, boleh minta sama pohon. Enggak bisa kan, kita kiasan itu namanya ngawur. Cara beralasan berdalil yang ngawur, itu bukan dalil. Dan cara penggunaannya juga salah. Jadi dalilnya enggak pas, cara penempatannya enggak pas. Salahnya double. Seperti dialog sama orang Pakistan di Masjid Nabawi. Pakistan yang sufi. Ya dia bilang, "Assalamualaikum ya Rasulullah," dari jauh. Enggak tahu kuburannya di mana, dia bilang, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Loh, tunggu dulu, kamu ucapkan salam kok dari jauh seperti ini? Ya. Lah kan Rasulullah itu hidup. Dalilnya al-anbiya itu apa namanya? Dikubur mereka itu kok apa namanya? Jasadnya enggak dimakan, diharamkan sama bumi. Oh, berarti sahabat menghubungkan Rasulullah hidup-hidup. Ya, dikubur hidup-hidup sama sahabat itu Rasulullah itu. Ya, jadi berat itu. Ya, konsekuensinya kan berat itu. Berarti sahabat ini, wah, bagaimana sih Rasulullah dikubur hidup-hidup? Allah bilang, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu ini bakal mati dan mereka juga bakal mati. Kok dibilang mereka hidup, disamakan. Jadi imah itu berdalil sepenggal-sepenggal, tutup mata terhadap dalil yang sekian pak lain, dalil lain yang sekian banyaknya, ya. Atau karena hawa nafsu. Jadi pokoknya saya maunya begini, cari dalil sak-sae. Kebanyakan seperti itu. Ya. Cukup ya insyaallah. Baik, tetap untuk kafaratul majlis, mudah-mudahan yang ini bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.